بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana Asy-Syaikh menjelaskan kepada kita tentang pendapat yang benar dalam memahami nusus Al-Quran, nas-nas dalam Al-Quran ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran, ditinjau dari segi wuduh wal iskal, jelas ataupun tidak jelasnya. Dan apa yang telah beliau terangkan kepada kita menunjukkan bahwasanya dalil-dalil syariah, nas yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinjau dari segi jelas, gamblang dan terangnya ataupun tidak diketahuinya, itu semua adalah nisbi. Ini sifatnya relatif, sesuai dengan kemampuan seseorang, pemahaman seseorang. Sehingga terkadang nas-nas syariah, jadi dalam Al-Quran dan Sunnah, diketahui oleh sebagian kita dan terkadang tidak diketahui oleh sebagian yang lainnya. Kemudian Asy-Syaikh Asy-Syarih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan kepada kita makna ar-rad, yang maknanya adalah at-takdzib wal-inkar, mendustakan dan mengingkari. Maka jikalau di sana ada seseorang yang dia mendustakan dari lafaz nas-nas sifat ataupun yang lainnya daripada nas syariah, lebih utama untuk dia mengingkari maknanya. Dan telah dicontohkan oleh beliau bentuk seseorang mendustakan ataupun mengingkari salah satu daripada nas yang berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan secara hakikat dan juga tidak secara kiasan. Maka perkataan ini di sisi Asy-Syaikh Asy-Syarih Al-Utsaimin rahimallahu taala dianggap sebagai kufrun, karena bentuk menustakan terhadap apa yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran dan juga Rasul SAW sebutkan dalam hadith-hadith yang sahih. Dan tentunya berbicara tentang kafir atau tidaknya seseorang, la buddha minasyurut, ya harus sesuai dengan syarat, bintifa'il mawani', itu tidak boleh adanya faktor-faktor penghalang yang menghalangi seseorang dikafirkan dengannya, dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya. Yang ma'ruf dalam masalah ini yaitu adamu al-jahli wa nisyan wa adamu syubha, tidak ada pada orang tersebut kebodohan ataupun lupa ataupun syubhat yang menggerogoti dia sehingga pemahamannya rancu dan dia berkata tidak di atas kebenaran. Sehingga sampai perkara ini hilang dan dia berkata di atas keyakinan, ya, dan di atas ilmunya, baru dia dikatakan kufur. Baik. Kemudian yang kedua, wa ta'wilu, makna ta'wil. Wa ta'wil, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lahu ma'anin katsirah, memiliki makna yang banyak. Dan di antara yang disebutkan oleh beliau di sini maknanya adalah at-tafsiru. Maknanya tafsir. Tetapi ingat, wal muradu bihi huna, dan yang dimaksudkan di sini kata beliau dengan makna ta'wil, tafsiru nususis sifati bighairi ma aradallahu biha, wa rasuluh, yaitu menafsirkan nas-nas sifat selain dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu makna takwil di sini. Ya. Sehingga makna takwil di sini bukan makna tafsir. Karena makna takwil diartikan tafsir itu dalam perkara-perkara yang mahmud, yang terpuji. Ya. Adapun dalam perkara-perkara yang tercela yang dibawakan oleh ahlul bid'ah wal ahwa wa man fi qulubihim zayg, dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, makna ta'wil adalah sarful lafzi ila ghairi ma arad, atau sarful lafzi ila ma'nan ghairu muradun atau ghairu muradin lillahi wa rasuluh, memalingkan makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu makna ta'wil, bukan tafsir. Tetapi ta'wil diartikan tafsir dalam perkara-perkara yang terpuji. Adapun di sini lebih cocoknya makna ta'wil, kalau dia menafsirkan nas-nas sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya, maknanya adalah tahrif. Sarful lafzi an mawadi'ihi, memalingkan suatu lafaz dari makna-makna yang benar, yang hak, ya, atau tafsirul makna ar-rajih ila makna al-marjuh, menafsirkan dari makna yang rajih, yang kuat, kepada makna yang lemah. Itu ta'wil yang terak. Menafsirkan nas sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Adapun takwil bermakna tafsir, jadi ingat, takwil yang tercela maknanya tahrif. Memalingkan makna yang sahih kepada makna yang lemah atau bahkan yang batil. Ini yang terlarang. Dan ini adalah warisannya orang-orang Yahudi. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nisa, "Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Yahudi, dari kalangan orang-orang Yahudi, "Yuharrifuna al-kalim." Merubah, mengganti kalimat-kalimat, "'an mawadi'ihi." Dari tempat-tempatnya. Dari makna yang benar menjadi makna yang salah. Itu orang-orang Yahudi. Dan diwarisi oleh al-bid'ah wal-ahwa. Tetapi karena mereka tahu bahwasanya tahrif itu adalah warisan orang-orang Yahudi yang Allah SWT cela dalam Al-Quran, maka mereka ganti dengan istilah yang lain. Itu ta'wil. Tapi apa? Podowai istilahnya. Ya, sama saja. Huwa-huwa itu-itu saja. Ya. Jadi apa? Nama berbeda, prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama atau maknanya sama. Sehingga apa? La taghtar bil alfad wal alqab, innamal ibarah bil ma'ani. Jangan tertipu dengan lafaz, slogan. Tapi apa? Yang dijadikan patokan pelajaran adalah maknanya, hakikatnya. Dari suatu perkara itu apa hakikatnya? Meskipun nama boleh jadi sama. Ya. Salafi, salafi semua. Tapi hakikatnya seperti apa? Atau ahli sunnah semua sama ngaku. Tapi hakikatnya apa? Demikian pula ketika orang Yahudi mereka mentahrif nas-nas syar'iyah, kemudian orang-orang ahwa wal bid'ah setelah mereka mengganti dengan ta'wil. Maka dilihat hakikatnya. Tatkala sama intinya memalingkan makna yang sahih kepada makna yang lemah atau yang batil, maka sama saja. Jadi hakikatnya yang perlu kita tinjau maknanya. Seperti orang-orang di zaman sekarang mengatakan bahwasanya al-khamru, ya, khamar namanya apa? Ya, mashrubat ar-ruhiyah. Arab namanya masyrubat ar-ruhiyah. Kalau di kita jamu. Seperti itu. Jadi mereka rubah apa? Lafadznya saja. Tapi yang perlu kita jeli ikatnya. Baik. Sehingga sebagian orang kadang menilai secara sepintas, zahir. Ya, bahwasanya teroris itu apa? Jenggotan, laki-lakinya di atas mata kaki, pakaiannya. Kemudian perempuannya pakai cadar. Baik. Itu secara ringkas saja mereka, secara sekilas. Ya. Padahal dalam penerapannya berbeda. Dalam praktiknya berbeda. Tidak nyahnya ketika antum membedakan wanita kerudungan. Ya. Apakah wanita tersebut antum bisa menilai dia itu NU atau Muhammadiyah? Ya. Sama perihal dengan itu juga, wanita yang bercadar, apakah semua teroris di sana banyak? Ada kelompok ini, kelompok itu. Sehingga yang perlu dilihat adalah hakikatnya, yang perlu dipelajari. Ya, maknanya. Meskipun mungkin secara zahir sama. Padahal tentunya tidak sama secara zahir pula jika seseorang jeli dalam mengamatinya. Tayib. Sehingga ini penting untuk kita mempelajari sesuatu dengan hakikat sesuatu ataupun maknanya, bukan dengan lafaz semata ataupun dengan laqab semata. Itu makna takwil yang tercela. Adapun takwil yang terpuji, tafsir maknanya. Dan ini banyak digunakan oleh para ulama, seperti yang ma'ruf Ibnu Jarir dalam tafsirnya, beliau mengatakan takwil hadhil ayah kada wa kada. Ini apa tafsir? Tafsir as-sahih, tafsir yang benar. Tafsir yang benar. Ketika mengatakan para ulama takwil ayat kada wa kada, maksudnya tafsir yang benar. Berbeda dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Ketika mereka mengatakan takwil, supaya apa? Supaya diterima saja penafsiran mereka yang keliru, yang salah. Supaya ada kemiripan dengan apa? Takwil yang benar. Karena kalau jelas-jelas mereka katakan tahrif, sudah manusia menolaknya. Ini adalah warisan Yahudi. Ya, sehingga mimbab itu saja. Mereka numpang saja. Ya, numpang kepada kalimat yang benar saja. Dan ini merupakan salah satu doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas sebagai gulam yang muadab, fahim, yang beradab, yang diberikan pemahaman, sehingga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahamannya dan adabnya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan juga ajari, fahamkan kepadanya ta'wil. Ini tafsir. Maknanya tafsir. Sehingga apa? Dikabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min ni'mati turjumanil Quran. Sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran, Ibn Abbas. Ya. Sebagai marji'iyan fit tafsir, tempat kembali dalam tafsir. Baik. Itu makna ta'wil yang terpuji. Dan juga ada makna ta'wil yang sudah kita lewati, maknanya adalah hakikatus syai. Hakikatus syai, hakikat sesuatu. Ya. Yang dalam ayat yang telah kita lewati, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wama ya'lamu ta'wilahu ay hakikatu sifatih wa asma'i. Hakikat dari nama dan sifat Allah SWT yang mengetahui hanya Allah. Itu makna ta'wil. Jika kita waqaf di lafdul jalalah. Demikian pula kalau kita wasal, maka maknanya adalah ma'ani sifatillah. Ta'wil tersebut makna sifat-sifat Allah SWT. Tapi ingat di sini adalah takwil yang tercela, sehingga dilarang. Wala takwil, tidak boleh untuk kita mentakwil, yaitu memalingkan makna yang sahih kepada makna yang lemah ataupun yang batil, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, seperti yang sering kita sebutkan, itu makna yad dipalingkan kepada makna nikmah ataupun quwwah. Mungkin dari segi bahasa bisa ditafsirkan atau bisa dimaknakan ya kepada nikmah dan quwwah. Tetapi di dalam Al-Quran ketika ditafsirkan ya kepada makna al-quwwah ataupun makna nikmah, ghairu murad, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khilafi ma fassaraha bihi sahabatu wat tabi'un lahum bi ihsan, yaitu berbeda, menyelisihi apa yang ditafsirkan oleh para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Di tafsiran yang dilakukan oleh ahlul ahwa wal bid'ah, tidak diinginkan oleh Allah SWT menyelisihi tafsiran para sahabat dan para tabi'un yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan baik, sesuai dengan apa yang ditelusuri oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu makna ta'wil al-madhmum, yang tercela. Wa hukmu ta'wili ala thalathati aqsam. Kemudian kata beliau, hukum ta'wil terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyatin. Ada kalanya, kata beliau, yang pertama ini, ta'wil atau muta'awil, orang yang memalingkan makna yang sahih kepada makna yang lemah, ya, ta'wilan tersebut muncul, sadir, ya, muncul atau terjadi an ijtihadin, dikarenakan ijtihad, wa husni niyatin, atau dikarenakan baiknya niat si muta'awil, orang yang menta'wil tersebut. Di niatnya dia baik, tujuannya baik, dan dia apa? Sebagai ahlul ijtihad, sehingga dia mengatakan atau menafsirkan suatu lafad, suatu kalimah, tetapi keliru. Cuman apa? Dibangun di atas niatan yang baik, di atas tujuan yang baik, dan di atas ijtihad. Bihaitu idza tabayyana lahul haqqu, yang mana ketika jelas di sisi dia kebenaran, ya, dia mengatakan perkara yang keliru, menafsirkan yang keliru, tetapi menunjukkan bahwasanya itu adalah dari ijtihad dan niatnya yang baik saja, maka tatkala muncul kebaikan atau nampak kebaikan di sisi dia, atau ada orang yang menyampaikan kepada dia bahwasanya apa yang Anda katakan itu keliru, salah, tapi yang benar seperti ini, kemudian dia mengikutinya, ya, raja'a an ta'wilihi, dia kembali rujuk dari ta'wilnya. Artinya dia mengakui bahwasanya apa yang saya tafsir itu salah, yang kamu datangkan itu benar. Menunjukkan dia rujuk kembali kepada kebenaran ketika jelas al-haq ada di hadapannya. Ya, maka orang yang terjatuh ke dalam ta'wilan tersebut tetapi dia mau kembali, fahadha ma'fuun anhu, diampuni yang seperti ini, dimaafkan yang seperti ini. Kenapa dimaafkan? Li'anna hadha muntaha wus'ihi, karena ini sebagai ujung atau akhir dari kemampuan dia, ijtihad dia seperti itu, ya, sebagai akhir kemampuannya. Wa qad qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sementara Allah SWT firmankan Allah SWT tidak membebani seorang jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya, dan dia mampunya sampai situ, menafsirkannya sampai situ, tapi keliru ternyata. Cuman bedanya tadi, ya, bilhamdulillah dia sebagai orang yang mau rujuk, yang mau kembali, ya, orang yang terbuka menerima al-haq, tidak bersikeras, tidak kekeh dalam prinsipnya. Ketika tahu benar, dia kembali. Itu segi dimaafkannya. Dan dalam perkara yang pertama ini banyak dari kalangan a'immah, dari kalangan para ulama. Dia tanya al-imam Baihaqi, ya, al-hafidh ibn Hajar, wa al-Nawawi. Mereka diantaranya terjerumus pada ta'wil sifatillah, sifat Allah SWT, dengan memaknakan dengan makna yang keliru, yang salah. Ya, seperti nuzul, turunnya Allah SWT ila sama'id dunia dimanakan dengan rahmatnya. Ya, jadi yang turun itu rahmatnya. Itu bentuk kesalahan dari mereka. Cuma apa? Ma'fu. Kenapa? Karena itu ijtihad. Dan boleh jadi belum sampai kepada mereka al-haq, makna yang benar. Dan juga yang ketiga, karena mereka ma'ruf a'immah sunnah, sebagai imam sunnah. Ya, ma'ruf sebagai a'immah sunnah. Sehingga fil ghalib, secara umumnya, dominannya, mereka adalah sebagai a'immah sunnah. Cuma apa? Zalla fi ba'dil masail, keliru dalam sebagian permasalahan. Seperti yang telah kita sebutkan tentang Ibnu Qudamah itu sendiri di awal pembukaan kitab ini, yang beliau mengatakan apa? Tidak membahas makna sifat-sifat Allah SWT, terjatuh pada tafwid al-makna, menyerahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya ma'fu, karena yang namanya manusia tentunya terjatuh pada kesalahan. Cuma ingat tadi, kalau sampai kepada dia al-haq, dia tentunya apa? Mau kembali, mau rujuk. Bukan sebagai muta'asib yang fanatik buta. Bisa difahami insyaAllah jenis yang pertama. Jadi karena ijtihad saja atau karena baiknya niat dia, bukan dalam rangka ingin menyesatkan manusia seperti ahlu ta'wil yang disebutkan dalam ayat. Ya, menginginkan apa? Supaya manusia bingung, ragu dengan akidahnya, dan juga menginginkan makna yang batil, yang keliru. Sengaja mereka mendatangkan makna yang menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ini semua, ya, seseorang bisa diketahui dia salah, tergelincir dikarenakan ijtihad atau baik niatnya. Tapi kalau sampai al-haq kepada dia, insyaAllah dia kembali. Itu bisa diketahui dengan apa? Mujalasatihi, dengan kita duduk dengan dia, sehingga tahu akwalnya, perkataan-perkataan dia, pendapat-pendapat dia yang menyelisihi kebenaran. Atau wasimak durusihi, dengan mendengarkan pelajaran-pelajaran dia yang mungkin sudah direkam di CD ataupun di alat-alat rekam yang lainnya, sehingga akan ketahuan apakah dia mengatakan seperti itu amdin, sengaja, wabi ilmin, dan karena ilmunya, atau dia ijtihad saja. Ya, sehingga para ulama satu dengan yang lainnya tahu sisi kegelinciran yang lainnya. Itu pertama apa? Dengan mujalasah, duduk, benar tidak berita seperti ini, bahasanya si fulan berkata seperti ini, seperti ini, dibuktikan dengan duduk dengan dia. Kalau tidak apa? Dengarkan kaset-kasetnya, ya, rekaman-rekamannya, atau dihadapkan kepada dia rekaman-rekamannya seperti ini. Atau apa? Wa qira'atu kutubihi, dia membaca kitab-kitabnya. Karena akan tertulis pendapat-pendapat dia dalam kitab-kitabnya. Ini kalau orangnya telah meninggal. Sehingga dari situ akan diketahui ketergelinciran, ya, di antara para ulama. Seperti ini. Kenapa para ulama mengatakan di antaranya Imam Baihaqi, Ibnu Hajar dan An-Nawawi? Kenapa? Min khilali kutubihi, diketahui dari kitab-kitabnya. Ya. Penafsiran-penafsirannya, syarah-syarah, keterangan-keterangan yang beliau tulis dalam kitab-kitabnya. Maka para ulama menyimpulkan dan melihat, menimbang apa yang mereka jelaskan dalam kitab-kitabnya, menyisihi tafsir yang sahih. Baik. Dan ini para ulama husnudzan, bahasanya mereka apa? Timbul karena ijtihad dan juga husnudniyah, karena secara umum akidah mereka akidah ahli sunnah wal jamaah. Athani, ada pun yang kedua, ayuna sadiran, ta'wil tersebut muncul an hawan wa ta'assubin, dari hawa nafsu dan juga fanatik buta. Kekeh istilahnya seperti itu. Jumud, tidak bisa dirubah. Walahu wajhun fil lughatil arabiyyah, tetapi apa yang dia ta'wilkan, apa yang dia maknakan tersebut memiliki makna ditinjau dari segi bahasa Arab. Itu saja. Ya. Di apa yang dia katakan itu salah, keliru. Takwil yang dia sebutkan salah, keliru. Tidak diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Cuma ada kemiripan, ada kesamaan, ada kecocokan dari segi bahasa saja. Artinya dalam bahasa Arab makna tersebut ada ketika dia melihat ke kamus umpamanya. Ternyata ada kalimat tersebut dimaknakan seperti itu. Ya. Jadi ada kemiripan dari segi bahasa Arab saja. Seperti apa? Al-yad diartikan al-quwah atau ni'mah. Karena memang dalam bahasa Arab ada maknanya seperti itu. Yang sudah kita katakan ketika orang mengatakan ya, anna laka yadun. Pokoknya engkau memiliki tangan. Indi, anna laka yadun indi. Anna laka yadun indi maknanya apa? Ni'mah. Bahasanya kamu memiliki kebaikan di sisiku. Itu ini. Dan ini apa? Min haitsul lughah faqat. Dilihat dari segi bahasa saja, bahwasanya memang terkadang ada dalam bahasa Arab yad diartikan nikmah ataupun kuwa. Ya. Diartikan nikmat atau kuwa. Cuma apa? Tafsiran tersebut tidak diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Sehingga orang yang seperti ini kata beliau fahuwa fiskun wa laysa bikufrin. Dia fasik, tetapi apa tidak? Kafir. Tidak seperti kelompok yang pertama. Ya. Jadi apa yang dia takwilkan atau dia tafsirkan tidak diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya dan menyelisih tafsiran salaf, tafsiran para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Cuma tadi ada dari segi bahasa seperti itu. Bisa difahami? Illa kecuali kata beliau ayatadhammana naqsan aw aiban, kecuali apa yang dia tafsirkan, apa yang dia maknakan tersebut mengandung naqs, kekurangan ataupun mengandung aib, celak, fi haqqillahi dalam hak Allah Subhanahu wa taala, fayakunu kufran, maka nyatalah dia kafir. Ya. Kalau apa yang dia tafsirkan, yang dia maknakan, yang dia terangkan, memang ada kemiripan dari segi bahasa, cuman ketika ditujukan kepada Allah SWT menunjukkan kurang atau bahkan aib bagi Allah SWT, maka ini terjatuh pada kufur meskipun ada ditinjau dari segi bahasa. Seperti apa? Seperti ya diartikan nikmah. Ini mengandung apa? Naqs, kurang, bahkan celah bagi Allah SWT. Kenapa? Ketika Allah SWT firmankan bal yadahu mabsutatan. Ya. Bal yadahu mabsutatan. Ya. Bahkan kedua tangan Allah SWT mabsutatan, terbentang. Siap menerima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat. Siap untuk memberikan nikmatnya kepada makhluknya. Kemudian mereka artikan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua nikmat Allah, karena yadah musanna berarti apa? Dua nikmat. Ya. Maka ketika diartikan dua nikmat bagi Allah SWT menunjukkan apa? Naqs, kurang, bahkan aib. Karena nikmat Allah SWT luas. Kemudian dia membatasi nikmat Allah SWT cuma dua. Ya. Maka itu apa? Mengandung naqs, bahkan mengandung aib bagi Allah SWT. Maka terjatuh ke dalam kufur. Jadi sini yang kedua tafsir. Ya. Ada kemiripan atau ada kesesuaian secara arti dengan bahasa Arab, maka jikalau tidak mengandung aib dan kurang bagi Allah SWT, hukumnya fasik. Tapi kalau mengandung kekurangan ataupun aib bagi Allah SWT apa yang dia tafsirkan, maka kafir. Atsalitsu, yang ketiga, ayyakuna sadiran an hawan wa ta'assubin wa laisa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Sama yang ketiga pun seperti yang kedua, yaitu apa? Takwil tersebut, tafsiran yang salah tersebut yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan tafsir para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, muncul dikarenakan hawa nafsu dan fanatik buta. Dan tambahannya apa? Tidak memiliki kecocokan dari segi bahasa Arab, tidak ada yang sama maknanya. Tidak ada kemiripan ditinjau dari bahasa Arab. Tidak ada yang memaknakan seperti itu. Maka yang seperti ini fahada kufrun, kata beliau. Ini kufur. Li'anna haqiqatahu at-takdzibu. Karena hakikatnya orang tersebut takdzib. Itu apa? Al-juhud wal-inkar. Mengingkari, menentang apa yang datang dari nas-nas dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Haitsu la wajha lahu, yang mana tidak ada sisi kemiripannya dengan bahasa Arab. Ini menurut Syekh Asy-Syarih Al-Utsaimin rahimallahu taala, orang seperti itu kufur. Dan dalam poin yang ketiga ini para ulama khilaf. Sebagian mereka ada yang mengatakan fasik, sama dengan yang kedua. Tapi menurut pendapat Syekh di sini hukumnya kafir, karena sama sekali tidak ada kemiripan dari sisi bahasa Arab. Artinya yang kedua mending, ya, mendingnya karena ada bahasa Arab menafsirkan seperti itu. Cuman apa? Tidak diinginkan saja oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula tafsir sahabat. Bisa dipahami? Tiga kelompok ini perbedaannya. Bisa dipahami? Perbedaan ta'wil yang pertama, temu awil, orang yang menta'wil, ada yang terjatuh pada kelompok yang pertama dikarenakan ijtihad dan niatnya baik sehingga dia meskipun salah mau rujuk. Lalu yang kedua, hawa nafsu, ya, fanatik buta, tetapi ada sisi kesamaannya, kemiripannya dengan bahasa Arab, ya, sehingga apa, fasik orang seperti ini. Lalu yang ketiga, ya, muncul ta'wilnya, penafsiran dia yang salah, yang keliru, yang batil dikarenakan hawa nafsu dan fanatik buta, dan sama sekali tidak ada kemiripan dari bahasa Arab. Maka ini kafir di sisi Asy-Syarih hafidullah rahimallahu taala. Itu makna ta'wil, ya, tidak boleh untuk kita arad wa ta'wil. Kemudian apa? Wala tashbih. Tidak boleh pula tashbih. Wa tashbihu, dan tashbih kata beliau itsbatu musyabahin lillahi fima yakhtassu bihi min hukukin aw sifatin wa huwa kufrun li'annahu min asy-syirki billahi wa yatadammanu an-naqsa fi haqqillahi haitsu syabahu bil makhluqin naqis. Tashbih kata beliau itsbatu musyabahin lillah, menetapkan sesuatu dari makhluknya yang disamakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menetapkan yang disamakan untuk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Fima yakhtassu bihi, dalam perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dia tetapkan ada yang menyamai, ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal itu adalah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam perihal apa? Min hukuk. Dari hak-hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dia anggap ada yang sama pula dari kalangan makhluknya. Baik itu hak rububiyah ataupun uluhiyah. Ya. Dia meyakini ada yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa apa? Mengatur. Ya. Bisa apa? Menurunkan hujan. Atau mengetahui alam gaib. Itu apa? Dia telah menetapkan sesuatu yang serupa, yang menyamai dengan Allah SWT dalam hak-hak Allah SWT. Karena Allah SWT berhak untuk diesakan, ditawahidkan dalam af'alihi, perbuatan-perbuatannya yang khusus Allah SWT melakukannya. Tidak boleh untuk seseorang meyakini ada pengatur, pencipta, penguasa, pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia tetapkan ada yang bisa seperti itu dalam hak-hak yang khusus bagi Allah, dia terjatuh ke dalam tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, atau menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Au sifatin, atau dalam sifat, dia menyamakan antara sifat makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, makhluk pun memiliki sifat rahmah. Sama kalau begitu, lah. Meskipun sama-sama memiliki sifat rahmah, ya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tapi beda. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Ya. Falillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang luhur, mulia, agung. Sehingga tidak sama dengan makhluknya, meskipun sama-sama memiliki sifat. Ya. Kenapa? Karena ma min mawjudin illa walahu sifat. Tidak ada suatu yang wujud yang ada di dunia ini melainkan dia memiliki sifat. Ya. Sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki sifat. Ya, bangku, umpamanya antum lihat sifatnya apa? Sifatnya seperti ini, warnanya, panjangnya, tingginya. Itu sifat pasti, sesuatu yang ada itu memiliki sifat. Cuma apa? Berbeda antara sifat Allah SWT dengan makhluknya. Maka orang yang seperti ini, wahuwa kufrun, kata beliau, terjatuh ke dalam kufur. Kenapa? Li'annahu minasyirki billah. Karena termasuk syirik kepada Allah SWT. Yang namanya syirik apa? Antaja'ala lillahi nidda. Engkau menjadikan Allah SWT tandingan. Ya. Engkau jadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, menyerupai Allah, menyamai Allah. Maka itu adalah terjatuh ke dalam syirik. Wa yatadammanu an-naqsa, dan hal itu pun mengandung kekurangan. Fi haqqillahi, dalam hak Allah SWT. Berarti engkau telah menganggap kurang hak Allah SWT. Dari segi mana kurang dalam hak Allah SWT? Haitsu syabbahahu bil makhluqin naqis, yang mana seseorang yang terjatuh ke dalam tasybih, dia menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya yang kurang. Berarti apa? Dia terjatuh ke dalam naqs fi haqqillah, mengurangi hak-hak Allah SWT, menyerupakan Allah SWT zat yang maha sempurna dengan makhluknya yang kurang, ya, yang serba membutuhkan yang lainnya. Fadlan anillah, terlebih dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tashbih fi fadlillah, ya. Sehingga ada kemiripan dengan poin yang setelahnya, wa tamtsilu, adapun tamtsil, kita dilarang untuk terjatuh ke dalam tamtsil. Istibatu mumatsalin lillahi fima yakhtassu bihi min huquqin aw sifatin wa huwa kufrun. Menetapkan ada yang serupa, ada yang sama dengan Allah SWT dalam perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah SWT, baik dari hak ataupun sifat. Maka orang yang seperti ini pun kufrun, li'annahu minasyirki billah, karena sama dengan poin yang sebelumnya. Ya. Barang siapa yang dia menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya, atau menyerupakan makhluk dengan Allah, dia terjerumus ke dalam syirik. Dan dia telah menganggap kurang Allah Subhanahu wa taala karena menyamakan dengan yang kurang. Ya. Coba kalau kita menyamakan sesuatu yang bagus dengan yang jelek, itu apa? Aib kan bagi orang yang diserupakan. Ya. Aib bagi orang yang diserupakan. Umpamanya orang mengatakan, ya, ini banyak di lisan manusia. Si fulan ganteng kayak Nabi Yusuf, katanya. Ya. Padahal belum seberapanya dia. Maka apa? Itu dia telah mengurangi hak Nabi Yusuf, diserupakan dengan orang yang belum seberapanya dari segi ketampanannya, umpamanya seperti itu. Atau si fulan sama seperti si fulan kaya, padahal dia apa, baru punya rumah aja satu atau rumah saja masih kontrak, disamakan dengan orang kaya yang memiliki rumah banyak. Tentunya apa, itu nakes, kurang bagi dia, karena dia disamakan dengan orang yang tidak sederajat, tidak sama. Terlebih Allah SWT jikalau disamakan dengan makhluk yang kurang, yang ciptaannya ya, yang tidak memiliki sesuatu kemampuan apapun di sisi Allah SWT, tidak layak. Sehingga kata seorang pensyair, alam tara idza qala al asa amda min as-saif, ya, tidaklah kau perhatikan ketika seseorang mengatakan bahwasanya tongkat itu lebih tajam daripada pedang, maka itu apa? Nakes, pelecehan istilahnya, pelecehan terhadap orang yang memiliki pedang. Iya, dia mengatakan tongkat itu lebih tajam daripada apa? Pedang. Itu adalah pelecehan bagi pemiliknya, ya, menyamakan sesuatu yang tidak serupa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan hal itu pun wa takdzibun, sebagai bentuk penustaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengingkaran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna. Dikauli ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah telah menyatakan seperti itu, menegaskan tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama. Tetapi dia mengatakan ada yang sama, ada yang serupa, ada yang semisal, ada yang setara, ada yang sebanding, ada yang selevel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini baik dengan dia ucapkan secara lisannya, lisanul maqal, mengatakan ada yang serupa, sebanding dengan Allah, atau dengan dia perbuatan dia, dengan dia apa, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia tidak ngomong, tidak terang-terangan mengatakan ada yang sebanding, setara dengan Allah, si fulan atau wali fulan atau kiai fulan, tetapi ternyata dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia apa, telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhak untuk diibadahi. Ya, maka ini terjatuh ke dalam takdzib, mendustakan ayat Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa, semisal dengan Allah SWT. Adapun perbedaannya antara tasybih dengan tamtsil, akan disebutkan oleh beliau, wa yatadammanu an-naqsa fi haqqillahi haitsu matalahu bil makhluqin naqis. Dan ini pun sama, ya. Tamtsil juga terkandung padanya kekurangan, karena dia telah mengurangi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang kurang. Ya. Coba kata Allah Subhanahu wa ta'ala ditantang makhluknya. Untuk apa? Ayakhluqu dzubab, untuk menciptakan lalat yang kecil saja. Ya. Apakah mampu mereka selain Allah SWT menciptakan lalat yang kecil, atau bahkan yang lebih kecil daripada itu? La yakhluqu dzubaba wala yajtama'u, kata Allah. Mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka berkumpul semua yang dianggap orang-orang saktinya umpamanya di sisi mereka, ya, atau orang-orang yang memiliki ilmu berkumpul untuk menciptakan lalat, tidak bisa. Ya. Tidak bisa mereka menandingi Allah SWT dalam sekecil apapun, dalam rububiyahnya, ya, ataupun dalam uluhiyahnya, dan yang lain-lainnya daripada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apakah mereka berhak untuk diibadahi? Makhluk yang kurang atau makhluk yang fan, yang semuanya akan musnah, hilang, ataupun yang semuanya akan mati, ya, tentunya tidak berhak untuk diibadahi. Wal farqu baina tamthili wa tashbih, adapun perbedaan antara tamthil dengan tashbih, anna tamthila yaqtadil musawati yaqtadil musawata min kulli wajhin. Perbedaannya bahwasanya tamthil yaqtadil musawata min kulli wajhin, menuntut kesamaan dari seluruh sisi. Ya. Jadi harus sama dari segala sisinya. Itu tamtil. Ya, harus sama dari seluruh sifat atau dari haknya sama. Ya, kalau dia mengatakan Allah mencipta, maka wali fulan juga mencipta. Seluruh sisinya sama. Seluruh sifat, nama dan hak-hak yang lainnya sama, maka itu tamtil. Dan ini yang dilarang, yang dicela di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai. Bikhilafi tashbih, berbeda dengan tashbih. Ya, adapun tashbih yaqtadil musawah min ba'dil wujuh, min ba'dil sifat, min ba'dil huquq, dari sebagian sifat, sebagian sisi. Ya, tidak dari keseluruhan. Tetapi ingat, keduanya pun dilarang. Keduanya pun tercela. Tidak boleh tashbih ataupun tamtsil. Tapi fal aula, yang lebih utama untuk kita mengatakan tamtsil, karena itu datang dalam nas, dalam Al-Qur'an, larangan untuk tamtsil. Itu yang lebih utama untuk mengatakan istilah tamtsil, maksudnya tamtsil itu tidak boleh. Baik. Sehingga kalau tashbih saja tidak boleh menyerupakan Allah SWT sifat-sifatnya, sebagiannya dengan makhluknya, apalagi tamtsil secara keseluruhan. Ya. Sehingga keduanya terlarang pula. Bisa difahami? Si Syekh, ada yang muskrit? Khofi? Tapi gini, Pak. Tashbih itu menetapkan sifat makhluk dengan Allah. Karena tafsir menetapkan Allah dengan makhluk. Umum. Artinya tashbih, ya, ataupun tamtsil bisa terjatuh ke dalam 3 atau 4 kelompok. Ya, yang namanya tamtsil atau tashbih terjatuh pada 3 atau 4 kelompok. Itu yang pertama, tashbihul khaliq bil makhluk, atau tamtsilul khaliq bil makhluk, menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Ya, seperti siapa? Nasara. Orang-orang Nasara. Dengan mereka mengatakan apa? Innallaha atau innallaha wa Isa. Allah adalah Isa. Ya, Allah adalah Isa. Ini apa? Menyerupakan Allah SWT al-Khaliq bil makhluk. Atau tashbih atau tamtsil al-makhluk bil khaliq. Menyerupakan makhluk dengan khaliqnya, dengan penciptanya, dengan Allah SWT. Seperti siapa? Yang menyerupakan makhluk dengan penciptanya. Siapa? Ya, sebagian orang-orang pengikut mazhab Jahmiyah dan yang lainnya. Ya. Atau ahlu tamtsil, ahlu tashbih, yang mereka menyamakan makhluk dengan Allah SWT. Ya. Dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, itu terlebih ahlu tamtsil atau ahlu tashbih. Dan yang ketiga di antaranya tashbih atau tamtsil Allah bil mumtani'at, menyerupakan Allah SWT dengan perkara-perkara yang terlarang, yang tidak boleh. Ya. Menyerupakan Allah SWT dengan perkara-perkara yang terlarang, baik dari nama-namanya ataupun sifat-sifatnya. Dan ada para ulama yang membagi kepada 4 bagian, menyerupakan Allah SWT bil ma'dumat, dan perkara-perkara yang tidak ada, yang khayali, sifatnya khayalan. Itu tashbih dan tamtsil, bisa terjerumus pada 3 atau 4 pembagian ini. bisa difahami. Ada yang belum faham? Al-Muhim difahami tentang makna rad, ta'wil, tashbih dan tamthil. Cuma untuk mana tashbih dan tamthil yang aula untuk kita mengatakan tamthil, karena datang nasnya laisa kamitslihi syai'un, sehingga apa? Wala rad, wala ta'wil, wala tamthil, sudah cukup. Sehingga tashbih sudah ada di lingkup tamthil. Seperti itu. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى dalam sebagian cetakan mungkin radhiyallahu taala anhu. Apa cetakan anda? Radhiyallahu anhu. Itu at-taradi ila ghairi sahabah jaiz, boleh saja. Sebagian para ulama enggak boleh, karena bermakna doa, la bermakna al-jazm, bukan jazm, kepastian. Ya, ada pun para sahabat jazm, kepastian, karena Allah SWT telah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Sehingga para sahabat maknanya apa? Jazm. Adapun yang lainnya bermakna doa. Radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meridainya. Ya. Kalau sahabat tidak doa, semoga Allah meridainya, karena sudah pasti Allah SWT katakan dengan tegas radhiyallahu anhum wala du'an. Ya. Bahkan telah jelas tegas kepada Sahibu Badrin, qad ghafartu lahum. Ya. Qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Seperti itu. Ya. Adapun pada yang lainnya jaiz saja. Cuman yang dilarang adalah tidak boleh mengkultuskan, mengkhususkan pada imam tertentu saja dari madhabnya. Ya. Seperti apa? Pengikut Hambali umpamanya di sini Ibnu Qudamah, ya, mengkhususkan kepada madhabnya saja, karena Imam Ahmad beliau madhabnya Hambali. Kemudian apa? Tarawuhum kepada yang lainnya. Kalau ke Imam Ahmad umpamanya radhiyallahu anhu, tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah, ini tidak boleh yang seperti ini. Ya, kalau radhiyallahu anhu ya semua, jangan mengkultuskan. Ya, yang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata kelompok Imam Syafi'i. Kemudian ketika mereka mengatakan Imam Hanafi, Imam Hanafi rahimahullah, itu yang dilarang, mengkultuskan, ta'asub, fanatik. Ya, sehingga doa boleh untuk semuanya. Mereka yang bolehkan beralasan dengan firman Allah SWT, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Walladzina taba'uuhum bi ihsanin, orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, siapa saja setelahnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Itu dari segi pembolehannya, keumuman ayat ini. Tapi tadi maknanya dibedakan kalau untuk sahabat, dan jangan sampai dikultuskan kepada ya orang tertentu atau imam tertentu. Berkata Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanziru ila sama'id dunia wa inna Allah yura fil qiyamah. Ya. Jadi Imam Ahmad mengomentari, menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis inna Allah yanziru ila sama'id dunia, Allah SWT turun ke langit dunia, dan juga hadis sesungguhnya Allah SWT dilihat nanti di hari kiamat. Wa ma ashbaha hadhihi al-ahaditha, dan yang menyerupai hadis-hadis ini, artinya hadis-hadis yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah SWT. Ya. Sifatnya apa? Nuzul yang pertama, turun. Yang kedua apa? Allah SWT dilihat di hari kiamat nanti. Apa kata Imam Ahmad yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimallahu taala? Qala nu'minu biha, kita mengimani dengannya. Artinya mengimani nas-nas sifat yang diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkannya. Mengimaninya ya sebagai madhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga apa? Membenarkannya. Ya. Ana nuzul wa ru'ya haqqun lillahi azza wa jalla. Bahwasanya Allah SWT tersifati dengan nuzul dan ru'yah. La kaifa, tidak boleh untuk membagaimanakannya. Tidak boleh untuk menghayalkan, oh seperti ini mungkin turunnya, atau dilihatnya seperti ini. Tidak boleh. La kaifa. Wala makna, dan tidak boleh memaknakan. Wala naruddu syai'an minha, dan tidak boleh untuk menolak sedikit pun darinya. Maka ini pun mahalul iskal. Apa yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah kepada kita dari perkataan Imam Ahmad, mahalul iskal, ya, yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena ada kalimat wala makna, tidak boleh untuk apa? Memaknakan, membahas maknanya. Ya. Sehingga ini kembali, apakah sama madhab Imam Ibnu Qudamah dengan Imam Ahmad? Yaitu apa? Tafwid makna, menyerahkan maknanya kepada Allah atau tidak? Karena datang dalam riwayat yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Khalal dalam kitabnya As-Sunnah, Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, tanpa ada kalimat wala makna. Ya. Tidak ada kalimat wala makna. Karena ini tadi diperselisihkan. Jikalau benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, wala makna berarti apa? Secara zahir terjatuh pula ke dalam tafwidul makna, dan ini bukan madhab ahli sunnah. Karena madhab ahli sunnah hanya tafwid kaifiyah, menyerahkan kaifiyahnya, tata caranya, detailnya, sifat Allah SWT kepada Allah SWT sendiri. Adapun maknanya apa? Wadihun jali. Semua makna yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT semuanya jelas, gamblang. Terlebih di sisi para ulama ar-rasikhun fil ilmi. والله تعالى أعلم بالصواب.